tak bersemi, diam tak mampu berucap. Lelah tuk hadirkan kembali, terbangkitkan ingin peluk warna yang pernah kau bawa. Jatuhku dalam bayanganmu dan kini hanya kau berlari jauh, kian tak dapat kurangkum lagi. Andai dulu hati tiada kau hiasi, harum mimpi bila tuk menyakiti aku. Namun ku selalu menghargai kata maaf yang kau ucap, cukup untuk besarkan hatiku kian jauh kau melangkah. Semakin hilang harapanku, ku tahu kau takkan kembali. Kurangku lagi, andai dulu hati tiada kau hiasi, harum mimpi bila tuk menyakiti aku. Untuk melukai aku.